Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Kitab yang menerangkan tentang beberapa peringatan penting terkait dengan hukum-hukum khusus seputar kaum wanita. Dan kita masih dalam penjelasan pasal yang kedua yang menerangkan tentang hukum-hukum atau adab-adab berhias bagi kaum muslimah. Dan pada pertemuan kita sebelumnya telah kita sebutkan tentang hukum menyambung rambut, baik rambut kepala, demikian pula memakai bulu mata palsu. Demikian pula tentang hukum mencabut atau menghilangkan bulu alis yang tumbuh di atas kedua mata, bahwa ini semuanya pada asalnya adalah diharamkan, tidak dibolehkan. Nah, karena Rasulullah SAW beliau mengharamkan hal tersebut. Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga atau C, ja di sini disebutkan tentang hukum mengikir gigi. Ini apa hukumnya? Kata beliau hafizahullah taala, wa yahrumu 'alal mar'ati muslimah tafriju asnaniha lil husni bi an tubridaha bil mubarrij hatta tahdusa bainaha farjan yasiratan raghbatan fit tahsin. Bahwa diharamkan bagi seorang wanita muslimah untuk mengikir gigi-giginya dalam rangka kecantikan, dengan alat pengikir gigi, sehingga ada jarak yang sedikit dalam rangka untuk berhias, sehingga tampak cantik kelihatannya. Nah, di mana giginya tumbuh normal, tidak ada kelainan, namun dia sengaja untuk menjarang-jarangkan dengan cara dikikir, maka akan ada jarak meskipun sedikit antara gigi-giginya tersebut. Maka ini termasuk mutafallijat yang Nabi haramkan ataupun yang Nabi laknat pelakunya, bahwa ini termasuk yang tidak dibolehkan, mengikir gigi untuk menjarang-jarangkan gigi agar tampak cantik. Nah, amma idza kanatil asnanu fiha tashwihun wa tahtaju ila amaliyatin ila amaliyati ta'dilil izalati hadha tashwih. Adapun apabila gigi-gigi tersebut ada kerusakan, misalkan tumbuhnya tidak normal, ada yang terlalu ke depan, ada yang terlalu mundur ke belakang, tidak beraturan, sehingga membutuhkan untuk dilakukan operasi untuk menyamakan dan meratakan gigi tersebut, dengan menghilangkan sesuatu yang merusak gigi tersebut. Jadi ada hajah untuk mengembalikan sesuatu yang tidak normal agar tumbuh normal. Au fiha tasawwusun wahtajat ila islahiha min ajli izalati dhalika fala ba'sa. Atau kondisi yang kedua, adanya kekeroposan pada giginya sehingga membutuhkan untuk diperbaiki, Ya, diganti misalkan dengan gigi palsu, ya. Yang ini tentunya dengan tujuan agar yang rusak tadi, yang keropos, itu bisa dihilangkan sehingga tidak memudaratkan, tidak menyakitkan. Maka ini kata beliau, fala ba'sa, tidak mengapa. Ya, ini diperbolehkan. Kenapa demikian? Li'anna hadza min babil ilaj wa izalati ash-shafi, ya. Karena ini termasuk bagian dari pengobatan dan menghilangkan kerusakan, ya, ketidaknormalan pada giginya. Ya, wa yakunu dzalika 'ala yadi tabibatin mukhtassah, dan ini tentunya ditangani oleh para dokter yang berkompeten, ya, yang punya kemampuan dalam hal ini. Ya, seperti misalkan dokter spesialis gigi yang memang pakar gigi, ya, bidangnya untuk mengurusi gigi. Demikian pula kerusakan ataupun ketika ada kropos pada giginya. Walhasil dari sini menunjukkan kepada kita bahwa terkait dengan mengikir ataupun menjarang-jarangkan gigi, ya, ataupun terkait dengan berhias dengan gigi, ya, kan di sini ada tiga keadaan yang disebutkan. Yang pertama adalah ketika gigi tersebut tumbuh normal, ya, tidak ada kelainan, tidak rusak, ya, tidak pula keropos, namun sengaja dikikir, ya. Apalagi sekarang alatnya tambah canggih, tambah modern, sehingga mau dibentuk, ya, model apa saja, ya, semuanya serba bisa, serba mudah, ya, tinggal datang ke klinik, kemudian pesan, ya, pengen dibuat model seperti ini, seperti itu, maka bisa. Nah, ini apabila giginya tumbuh normal, tidak ada kelainan, tidak ada, ya, kerusakan, nggak ada yang keropos, ya, atau yang misalnya, ya, kemudian dikikir agar tumbuh ataupun tampak jarang giginya supaya tampil lebih cantik katanya, maka ini haram hukumnya, tidak dibolehkan, ya. Kondisi yang kedua, apabila giginya tersebut ada kerusakan, ya, ada kerusakan. Nah, misalkan, ya, tonggos misalkan, ya, tumbuh lebih ke depan atau mundur ke belakang sehingga tampak tidak beraturan, maka ini kata beliau, ya, dibolehkan, ya, tidak mengapa, ya, apabila dibutuhkan untuk dilakukan operasi untuk meratakan giginya. Kondisi yang ketiga, apabila, ya, ada gigi yang keropos, ya, sehingga membutuhkan untuk diperbaiki, ya, ditambal, atau mungkin, ya, sudah mau lepas, ya, dicabut, ya, nah, sehingga terkadang, ya, karena rusak semuanya, keropos semuanya, ya, apabila dibiarkan, ya, tambah sakit, nah, sehingga mengganggu, ya, kenyamanannya, akhirnya dipasang gigi palsu semuanya. Ya, maka yang seperti ini, apabila ada kebutuhan karena ada yang keropos atau yang semisalnya, ini juga kondisi yang ketiga juga dibolehkan, ya, untuk dilakukan tafriz tersebut. Dan ini tentunya seperti yang disebutkan harus ditangani oleh dokter yang punya keahlian dalam hal ini, ya, bukan dokter yang bukan ahlinya, ya, mau periksa gigi datangnya ke dokter spesialis, ya, penyakit dalam nggak nyambung, atau penyakit, ya, bedah tulang atau yang semisalnya, namun di sini hendaknya ditangani oleh orang-orang khusus, ya, tim medis yang memang punya kapasitas menangani masalah gigi. Kemudian bagian yang keempat, yaitu dal atau d, wa yahrumu 'alal mar'ati 'amalul washmi fi jismiha, tentang apa hukum, ya, mentato bagi seorang wanita. Nah, ini juga permasalahan yang mungkin pada hari-hari ini, ya, sudah mulai disepelekan oleh sebagian, ya, para wanita, bahkan kaum muslimah ikut-ikutan, ya, pakai jilbab tapi tatoan, ya, apa maksudnya? Ya. Allahu musta'an. Maka di sini Islam menjelaskan bahwa termasuk yang diharamkan adalah ya, mentato. Kata beliau, diharamkan bagi seorang wanita untuk mentato tubuhnya. Ya, untuk mentato tubuhnya. Ya, bahkan yang dilaknat, ya, ini bukan hanya mentato, tapi juga yang minta ditato. Lianna Nabi alaihi salatu wassalam la'anal washimata wal mustawshimah. Ya, kenapa diharamkan mentato? Karena Rasulullah beliau melaknat ya, seorang wanita yang mentato dirinya atau ya, minta ditato. Melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Ini subjek dan obyeknya terlaknat. Ya. Menunjukkan bahwa pelaku demikian pula ya, obyeknya ini terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Karena terancam laknat. Nah, subhanallah sekarang tato, kalau dahulu itu perkara yang menjijikan. Ya, corok. Ya, kulit yang sejatinya tumbuh normal, ya, bagus, tidak ada kelainan, ya. Bahkan sebahagian merasa malu, ya. Kalau misalkan ada ya tumbuh penyakit pada kulitnya. Ya, bekas luka, ya, bekas koreng, ya, atau yang semisalnya. Ya, nah, menunjukkan aib. Ya, ketika kulit tersebut ya tidak tampak bersih. Ya, namun sekarang justru malah dirusak. Malah dikotori ya dengan tato. Ya, gambarnya macam-macam. Allahu musta'an, sesuai dengan seleranya. Ya, ada yang gambar hewan, ada yang gambar bunga, ada yang bergambar ya kendaraan. Ya. Kemudian gambar-gambar fiktif yang gak ada wujudnya di alam nyata. Ya, ataupun yang lainnya. Ya, bahkan simbol-simbol kesyirikan, ya lambang-lambang kekufuran, ya itu dipajang sebagai tato dan itu dibanggakan. Pelakunya siapa? Orang kafir. Ya, kalau orang kafir wajar. Emang gak punya iman. Ya, tapi ternyata pelakunya juga banyak di antara kaum muslimin. Tanpa terkecuali kaum muslimahnya. Ya. Allahumma musta'an. Wal washimatu hiya allati tughrizul yadda awil wajha bil ibr. Adapun seorang wanita yang mentato yaitu wanita yang dia ya menggoreskan jarum ya, menusukkan jarum ke tangan atau ke wajah. Ya. Sebagai pembuka, summa tahsyudzanikal makan bil kuhli awil madad. Ya, yang kemudian ya ditulis dengan alkohol atau dengan tinta. Ya, dilukis ya. Dan itu lumayan sakit. Ya, katanya. Nah, karena ditusuk ya kulitnya dengan jarum. Ya, jadi yang menjadi media ataupun tempat untuk semacam kayak dianyam gitu adalah kulitnya. Ya, kita saja tersusuk ya jarum ya, ataupun duri terasa sakit. Lah ini enggak. Kenapa? Karena ada yang diinginkan kebanggaan. Ya, merasa lebih cantik ya, lebih pede ya dengan tatonya. Sehingga meskipun sakit ya tetap dilawan saja. Meskipun sakit ya tetap ditahan. Allahu musta'an, terbalik sudah. Fitrah manusia, para wanita terbalik. Merasa bangga. Tangannya, wajahnya, tubuhnya, kakinya ya ditusuk dengan jarum, kemudian dilukis. Ya, dimasukkan ke dalam bagian yang ditusuk tersebut tinta sehingga ya berbentuk. Ya. Nah, sehingga bisa dibentuk dengan berbagai warna ya, bukan hanya satu warna saja tapi macam-macam ya. Kemudian wal mustawshimatu hiya allati yuf'alu biha dzalik. Adapun al mustawshimah, wanita yang minta ditato yaitu yang mengalami hal tersebut. Kalau tadi al washimah yaitu pelakunya, yaitu orang yang mentato. wanita yang mentato. Adapun mustausimah yaitu wanita yang minta ditato. Wahada amalun muharramun wa kabiratun min kabairiz dzunub. Dan ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Bahkan termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Yang apabila pelakunya ingin bertaubat ya kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia harus taubat khusus dari perbuatannya. Dia sesali apa yang sudah terjadi. Mungkin terlanjur ditato. Ya. Kemudian dia tidak mentato lagi. Ya. Dan tidak minta ditato. Demikian pula punya tekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ya. Sudah menyesali perbuatannya. Ya. Dan sekarang pun dia tidak mentato atau minta ditato. Namun ya, dia punya tekad. Pokoknya nanti ya, kalau saya pengen mentato atau minta ditato, ya terserah saya dong. Ya, terserah saya. Ini bukan taubat namanya. Ya. Adapun taubat yang benar adalah seseorang menyesali apa yang sudah dia lakukan dari perbuatan dosa. Kemudian dia tinggalkan perbuatan dosa yang tersebut. Dan yang ketiga, dia punya tekad yang kuat ya, untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Di samping itu tentunya harus adanya ketulusan, kejujuran, dan keikhlasan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Nabi alaihi salatu wassalam la'ana ya man fa'alathu aw fu'ila biha. Kenapa ini termasuk perkara yang haram, perbuatan dosa besar? Alasannya karena Nabi alaihi salatu wassalam beliau melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Wallanu la yakunu illa 'ala kabirati minal kaba'ir. Dan laknat dari Nabi, laknat dari Allah, ini tidaklah disebutkan kecuali terhadap perbuatan dari dosa besar. Artinya di antara tanda-tanda sebuah perbuatan ya, bahwa ini termasuk dalam kategori jenis dosa besar, yaitu ketika pelakunya diancam laknat. Diancam laknat. Nah, sebagaimana hadis yang kita sebutkan sebelumnya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la'ana Allah al-washimat wal mustawshimat wal namisat wal mutanamisat wal mutafallijati lil husni lil mughayyirati khalqallah azza wajal. Allah melaknat wanita yang mentato atau yang minta ditato. Dan juga Allah melaknat, kata Nabi, wanita yang menghilangkan ya, bulu matanya. Atau yang minta untuk dihilangkan bulu matanya. Atau bukan bulu mata, alis. Ya. Demikian pula Allah melaknat para wanita yang mengikir gigi-giginya. Ya, sehingga tampak jarang untuk kecantikan. Dan Allah melaknat para wanita yang suka merubah-rubah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi seorang wanita yang sudah terlanjur ya, punya tato. Ya. Masa lalu yang gelap. Ya. Masa lalu yang kelam. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, dia sudah menyesali perbuatannya. Kemudian dia pun tidak mengulangi perbuatannya. Dan juga sudah punya tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Sementara tato masih ada di tubuhnya, di tangannya. Ya, atau di tempat yang lainnya. Ya, apakah termasuk kesempurnaan taubat dari perbuatan tato ini? Kemudian harus dihilangkan tatonya? Jawabannya bahwa ya, apabila memungkinkan untuk bisa dihilangkan tanpa ya, menyakitkan dan memudaratkan tubuhnya, maka itu yang afdal. Ya, misalkan di sana ada cara yang bagus ya, dan tidak sampai merusak tubuhnya dan tidak membahayakan tubuhnya. Ya, nah, maka yang seperti ini afdal. Terlebih tatonya wujudnya adalah makhluk bernyawa. Ya, kepala kucing misalkan. Ya, atau naga. Ya, meskipun fiktif, ya. Maka yang seperti ini tentunya lebih ditekankan lagi untuk dihilangkan selama memungkinkan. Kalau tidak menyakitkan atau memudaratkan. Namun kondisi yang kedua apabila tidak memungkinkan. Tidak bisa dihilangkan kecuali disetrika misalkan. Ya, tidak bisa hilang tatonya kecuali harus dibongkar kulitnya. Ya, dikupas, ya. Menyakitkan, memudaratkan. Maka dalam hal ini ya Allah Jalla wa Ala memberikan kelonggaran bagi orang tersebut untuk ya membiarkan tatonya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Namun tentunya ya hendaknya dihilangkan apa namanya kebanggaan dengan tatonya, karena ada sebagian ya ketika diberikan kelonggaran ya enggak apa-apa kok tatonya, jangan dihilangkan, enggak perlu, kenapa membahayakan. Tapi kalau cerita sama orang itu bangganya luar biasa. Oh, dulu ini saya tatonya begini begini. Oh. Sakit? Enggak. Ya. Biasa saja. Ya. Dengan bangganya padahal kemaksiatan. Adalah yajus, ini tidak dibolehkan. Sehingga hendaknya seorang berusaha untuk menutupi ya, tatonya selama memungkinkan ketika tidak bisa dihilangkan. Ya. Nah, ditutupi, jangan ditampakkan. Karena terkesan bangga dengan itu. Ya, kecuali yang memang tidak bisa untuk dihilangkan. Tidak bisa untuk disembunyikan. Ya, fa subhanallah, ada sebagian orang luar biasa. Dahulu ketika ya, dia di dunia kelam, ya, anak jalanan, tatonya sekujur tubuhnya. Ya, dari muka sampai kakinya. Gak ada yang lewat. Sehingga mau ditutupi bagaimana? Wajahnya akan senantiasa dilihat oleh orang. Ya. Nah, sehingga terkadang menyulitkan seperti ini. Wallahu ta'ala alam biswam. Kemudian, bagian yang kelima ya, dari pembahasan ini, yaitu bagian H atau E ya, adalah tentang hukum mencat kuku, ya. Demikian pula menyemir rambut dan memakai perhiasan berupa emas, ya, bagi kaum wanita. Nah, dan sebelum kita lanjutkan apa yang kita sampaikan tadi ya, tentang larangan mentato, ya, demikian pula minta ditato, ini bukan hanya berlaku bagi para wanita, tapi juga mencakup kaum lelaki. Namun kenapa Rasulullah SAW beliau menyebutkan secara khusus laknat dari Allah kepada para wanita yang mentato, yang minta ditato, ya, yang menghilangkan alisnya, demikian pula yang minta dihilangkan, minta dicabut bulu alisnya, dan seterusnya. Kenapa? Konteksnya kok seluruhnya wanita? Enggak ada laki-laki. Apakah ini khusus untuk para wanita saja? Jawabannya tidak. Ya. Namun di sini menunjukkan bahwa dahulu pelakunya kebanyakan adalah kaum wanita. Meskipun hukumnya sama. Ini mencakup laki dan perempuan. Muslim dan muslimah secara khusus. Kemudian, terkait dengan bagian yang pertama dari poin yang E, yang kelima. Tentang hukum mencat ya, kuku bagi para wanita. Demikian pula menyemir rambut serta berhias ya dengan menggunakan perhiasan dari emas. Yang pertama tentang al-khidab. Al-khidab yaitu mencat kuku ya, atau yang dikenal dengan kutek. Ya. Nah. Di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, kata beliau, "Amma khidabul yadain wa rijlain bilhinna famustahabbun lilmutazawwijati minan nisa lilahadithil masyurati fihi intaha kalamhu rahimallah." Adapun mencat ya, kedua tangan dan kedua kaki dengan hinna ya, dengan hinna Maka ini mustahab. Perkara yang dianjurkan. Disunnahkan. Disukai. Lil mutazawwijah minan nisa. Bagi ya, para wanita muslimah yang sudah berkeluarga. Yang sudah menikah. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang masyhur tentang hal ini. Nah. Ya, mencat kuku. Dengan hinna. Ya, hinna ini tumbuhan. Yang ma'ruf di kalangan Arab. Ya. Wallahu a'lam apakah tumbuh di Indonesia. Namun produknya banyak di Indonesia. Ya. Ma'ruf hinna. Semacam serbuk. Ada juga yang sudah berbentuk gel. Sehingga mudah untuk digunakan mencat kuku. Dan itu tidak sampai menghalangi sampainya air wudu ke kuku. Ya, berbeda dengan kutek. Ya, rebun kutek ini sejenis cat. Sehingga dari sisi ketebalan juga lebih. Ya. Sehingga ini tidak dibolehkan rebun kutek. Ya, karena menghalangi sampainya air ke kuku. Yushiru ila ma ra'ahu Abu Dawud. Ya. Apa yang beliau sampaikan rahimahullah Imam Nawawi. Ya, tentang bolehnya bahkan dianjurkannya untuk mencat ya, mewarnai ya, kuku tangan dan kuku kaki dengan hinna, ini perkara yang dianjurkan yaitu mensyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud anna mar'atan sa'alat Aisyah radhiyallahu taala anha an khidabil hinna, ada seorang wanita dari sahabiyah ya, ataupun tabi'iyah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha istri Nabi tentang mencat kuku dengan hinna, apa hukumnya? Faqala, kata Aisyah, la ba'sa bihi, tidak mengapa, ini boleh. Ya, walakinni akrahuhu, hanya saja aku membencinya. Ya, kata Aisyah di sini menyebutkan dua kondisi. Secara hukum kata beliau boleh. Ya, tidak mengapa. Akan tetapi kata Aisyah aku membencinya. Kenapa? Kana habibi Rasulullah alaihi salatu wasallam yakrahu rihahu. Ya. Aku tidak suka dengan hinna, ya. Mencat kuku dengan hinna karena kekasihku ini Rasulullah, suami beliau alaihi salatu wasallam membenci baunya. Ya, ini tentunya keteladanan bagi ya, para istri. Ya, para wanita muslimah mencintai yang menyukai sesuatu yang disukai oleh suaminya. Ya, dalam perkara yang ma'ruf tentunya, perkara yang baik. Demikian pula membenci apa yang dibenci oleh suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Nah, di sini perkara mubah. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau enggak suka untuk mencat kuku beliau dengan hinna. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah enggak suka baunya. Walahu an-Nasa'i, demikian pula dalam hadis yang lain, riwayat Nasa'i. Dari Aisyah juga qalat, kata beliau, aw ma'at imra'atun min wara'i sitrin biyadiha kitab ila Rasulillah alaihi salatu wassalam faqabadan nabiyyu yadahu. Ya. Aisyah menceritakan dahulu ada seorang wanita ya, dia menundukkan ya, di balik hijab ya, tangannya dalam kondisi ada kitab kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi wanita ini sedang merunduk ya, di bawah hijab, kemudian di tangannya ada kitab, kemudian disodorkan kepada Nabi ya, dalam kondisi Nabi enggak tahu ini tangan siapa, laki atau perempuan, enggak faham. Maka tiba-tiba Nabi memegang tangan tersebut. Waqala, kemudian Nabi mengatakan, ma adri aida rajulin am yada imra'atin, aku tidak tahu ini tangan laki-laki atau tangan perempuan. Qalat, kemudian tiba-tiba disampaikan kepada Nabi bahwa ini tangan perempuan. Maka kata Nabi, lau kunti imra'atan laghayyarti adfarak. Ya, kalau seandainya Anda adalah seorang wanita, maka ya, rubahlah. Nah, kuku-kukumu. Yakni bil hinna. Ya, rubahlah dengan hinna. Maksudnya di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam ya, mengetahui ini tangan perempuan atau ini tangan laki-laki dengan hinna. dengan hina itu. Nampak dari kukunya. Ya, berubah. Sehingga ketika wanita ini ya menampakkan tangannya di hadapan Nabi dalam kondisi polos, ya, tidak berwarna. Ya. Maka Nabi bingung, ini tangan laki atau perempuan? Ya, tangan laki atau perempuan? Maka Nabi sampai sempat memegang ya, tangan tersebut. Yang ternyata ini tangan perempuan. Tanpa beliau sadari. Ya, maka Nabi menganjurkan bahwa apabila Anda adalah seorang wanita, maka rubahlah ya, kuku-kuku kamu ya, dengan hinna. Ya, dengan hinna. Kemudian kata beliau, Habibullah, lakin la tusbi adfaraha bima yatajammad 'alayha wa yamna'u at-taharah. Akan tetapi hendaknya diperhatikan bahwa seorang wanita tidak ya dibolehkan untuk mewarnai ya, mencat kukunya, tangan ataupun kakinya dengan benda-benda yang padat. Ya, seperti kutek itu, cat ya. Yang ini tentunya akan menghalangi dia dari bersuci. Menghalangi sampainya air wudu kepada kukunya. Terhalangi. Maka ini tidak dibolehkan. Adapun dengan hinna, maka ini dibolehkan. Tidak mengapa. Nah, walhasil dari sini nampak bagi kita bahwa terkait dengan hukum mencat kuku ya, mewarnai kuku, maka di sini ya, ada dua keadaan. Yang pertama adalah mewarnai kuku dengan hinna. Ya, kuku kaki demikian pula kuku tangan. Ini hukumnya dianjurkan. Mustahab. Dari mana? Dari hadis yang kita sebutkan barusan. Ketika Nabi ya mengetahui ada tangan kemudian tidak berwarna kukunya. Maka Nabi menganjurkan kalau kamu ada seorang wanita maka rubahlah kukumu dengan hinna. Ini diwarnai dengan hinna. Menunjukkan anjuran. Bahwa ini termasuk pembeda antara tangan laki-laki dan tangan perempuan. Ini apabila mewarnai kuku dengan hinna. Kondisi yang kedua yaitu mewarnai kuku dengan cat atau yang semisalnya ya yang bisa mengeras ya tajammad ya awalnya cair berupa gel namun ketika dipoleskan ke kuku itu memadat ya mengeras sehingga menghalangi air wudu sampai ke kuku, maka seperti ini tidak dibolehkan ya apalagi sebagian para wanita ya, pada acara-acara tertentu ya, terkadang menggunakan ini ya, supaya lebih awet katanya. Misalkan dalam pesta perkawinan ya, walimah terkadang ada sebagian ya, menggunakan kutek. Nah, dengan alasan ya, lebih bagus ya. Allahu musta'an dalam kondisi dia ya, ada kewajiban untuk mengerjakan sholat. Dia berwudu dalam kondisi seperti itu. Air wudu enggak nyampe ke kukunya. Maka ini tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, bagian yang kedua dari bagian yang kelima tadi, E, yaitu tentang hukum mewarnai atau menyemir rambut bagi seorang wanita. Apa hukumnya? Kata beliau, Hayyullah wa amma sibghul mar'ati sya'ra ra'siha. Adapun tentang hukum menyemir rambut bagi seorang wanita, itu menyemir rambut kepalanya bagi seorang wanita. Fa in kana, di sini beliau menyebutkan yang pertama, fa in kana syaiban fa innaha tusbihuhu bighairi sawad. Apabila tumbuh uban ya, pada rambut kepalanya, maka dibolehkan bagi seorang wanita untuk menyemir rambutnya selain warna hitam. Selain warna hitam. Ya. Dibolehkan. Kenapa? Li umumi nahihi alaihissalatu wassalam anil sibghi bisawad. Karena ya, larangan dari Nabi untuk menyemir rambut kepala dengan warna hitam ini bersifat umum. Bersifat umum. Nah, sehingga larangan untuk menyemir rambut ya, dengan warna hitam ini mencakup laki dan perempuan. Mencakup laki dan perempuan. Dan juga mencakup nenek-nenek dan kakek-kakek. Atau anak mudanya, pemuda ataupun pemudinya, sama. Ya, karena ada sebagian, ya, kaum muslimin ataupun muslimah masih muda, ya, namun ya, diberikan keunikan. Ya, rambutnya banyak ubannya, memutih. Ya, mayoritasnya putih, sedikit yang hitam. Padahal usianya masih 10 tahun, 15 tahun. Maka ini keunikan. Maka apabila ingin dicat, ingin disemir, maka tidak boleh dengan menggunakan warna hitam. Ya. Namun dengan selain warna hitam. Berkata Imam Nawawi rahimahullah dan Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis tentang adab dan akhlak Islam. Kata beliau, babu nahi ar-rajuli wal mar'ati an khidabi sya'rihima bisawad. Larangan bagi kaum lelaki dan wanita untuk menyemir rambut kepalanya. Ya, larangan bagi laki-laki dan wanita untuk menyemir rambutnya dengan warna hitam. Ya, dengan warna hitam. Ya, penyebutan bab ini menunjukkan tidak dibolehkan, ya, bagi kaum lelaki dan wanita untuk menyemir rambut dengan warna hitam. Terus dengan warna apa? Terserah. Ya, yang jelas selain warna hitam. Ya, kuning, hijau, coklat, ya, abu-abu, atau yang lainnya. Di tempat yang lain dalam kitab Al-Majmu', beliau rahimahullah menyebutkan satu faedah, wala farqa fil man'i min al-khidabi bis-sawad baina ar-rajul wal mar'ah. Hadza madhhabuna, intaha kalamuhu rahimahullah. Bahwa tidak ada perbedaan tentang larangan untuk menyemir rambut kepala dengan warna hitam antara laki-laki dan perempuan, tidak ada beda. Ya, tidak ada perbedaan, sama. Dan inilah pendapat madhab kami, yaitu Syafi'i. Bahwa tidak dibolehkan bagi lelaki dan perempuan untuk menyemir rambut, ya, yang beruban dengan warna hitam. Kemudian, وَأَمَّا صِبْغُ الْمَرْأَةِ لِشَعْرِ رَأْسِهَا الْأَسْوَدِ. Sekarang kondisi yang berikutnya. Adapun tentang hukum menyemir rambut kepala yang sudah hitam bagi para wanita, لِيَتَحَوَّلَ إِلَى لَوْنٍ آخَرٍ, agar berubah warnanya menjadi warna yang lain. Ya, rambutnya sudah normal, sudah bagus, hitam. Ya, pengen dibuat pirang atau dicat kuning, hijau. Apa hukumnya? Kata beliau, falladhi ara anna hadha la yajuz. Ya, maka aku memandang dan melihat, kata beliau habibullah, bahwa perbuatan ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Nah, dengan beberapa alasan. Yang pertama, li'annahu la da'iya ilaih. Yang pertama, tidak ada kebutuhan. Kenapa dirubah? Rambut kepalanya sudah hitam. Ya. Kok dirubah menjadi pink? Ya. Kemudian, yang kedua, li'anna sawada bin nisbati li sya'ri jamalun. Alasan yang kedua, bahwa ya, rambut yang hitam ini merupakan ya, bentuk atau warna keindahan bagi rambut. Ya. Nah, warna yang indah untuk rambut kepala. Walaysa tashwiha yahtaju ila taghyir. Nah, walaysa tashwihan yahtaju ila taghyir. Dan rambut kepala yang sudah hitam warnanya, memang asalnya hitam, ini bukan ya, cacat, bukan suatu yang merusak keindahan, yang membutuhkan untuk dirubah. Ya. Nah, bahkan ini termasuk keindahan. Alasan yang ketiga, walianna fi dzalika tasyabuhan bil kafirat. Ya, bahwa dalam perbuatan ini merubah rambut yang sudah hitam menjadi warna yang lain, ini ada unsur penyerupaan dengan para wanita kafir. Sehingga di sini kesimpulannya bahwa terkait tentang hukum merubah atau menyemir rambut kepala bagi wanita, ya. Nah, rambut kepala yang sudah hitam dengan warna yang lain, ini kata beliau tidak dibolehkan dengan tiga alasan yang beliau sebutkan. Yang pertama, tidak ada kebutuhan. ya, enggak ada kebutuhan. Nah, yang kedua, bahwa warna hitam pada rambut ini termasuk keindahan. Keindahan. Sehingga tidak butuh untuk dirubah. Yang ketiga, ada penyerupaan dengan orang kafir. Penyerupaan dengan orang kafir. Orang kafir, kebiasaan mereka, ya, enggak puas dengan ciptaannya. Enggak puas dengan, ya, bentuk penciptaan lahirnya. Ya, dan itu memang dibangun di atas, ya, ketidakiman, ya, mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Walhasil dari sini tentang hukum menyemir rambut kepala ada dua hukum. Yang pertama kita simpulkan, apabila rambutnya itu sudah beruban, maka boleh baginya untuk disemir rambutnya. Ya, dengan selain warna hitam. Selain warna hitam. Adapun dengan warna hitam, maka ini tidak dibolehkan. Kondisi yang kedua, hukum menyemir rambut, ya, kepala yang sudah hitam dengan warna yang lain. Maka pendapat yang boleh kuatkan, ya, adalah tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Dengan tiga alasan yang kita sebutkan. Yang pertama, tidak ada kebutuhan untuk dirubah. Yang kedua, ini termasuk kecantikan, keindahan warna rambut kepala hitam. Kemudian yang ketiga, ya, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ada penyerupaan dengan orang-orang kafir. Wanita-wanita kafirat. Walhasil dalam hal ini, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum menyemir rambut kepala yang sudah hitam dengan warna yang lain. Ya, terlebih misalkan ada seorang, ya, istri, ya, seorang wanita ingin, ya, menyemir rambut kepalanya yang sudah hitam dengan pink misalkan, dengan pirang atau dengan warna yang lain dalam rangka untuk berhias dengan atau di hadapan suaminya. Ini apa hukumnya? Ya, suaminya pengen misalkan istrinya rambutnya pink, ya, pirang. Ini apa hukumnya? Terjadi khilaf. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah bahwa hal ini tidak dibolehkan dengan alasan-alasan yang kita sebutkan. Meskipun ulama yang lain menyebutkan bahwa hal ini dibolehkan. Seperti yang saya ketahui dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa asal hukumnya dibolehkan. Asal hukumnya dalam perkara dunia ini dibolehkan. Selama tidak ada unsur, ya, pelanggaran dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Seperti yang beliau sebutkan, selama tidak ada penyerupaan dengan orang-orang kafir. Ya. Tidak disebutkan bahwa kalau potongan rambutnya demikian, warnanya ini mirip dengan wanita kafir. Ya. Kafirah, si fulanah misalkan. Ya. Sehingga kesimpulannya bahwa apabila ada unsur penyerupaan dengan orang kafir, ya, wanita kafirah, maka ini juga tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, namun tentunya, wallahu alam, ya, untuk lebih, ya, menjaga kehormatan dan menghindari fitnah di tengah masyarakat, hendaknya seorang wanita muslimah menghindari, ya, untuk menyemir rambut kepala yang sudah hitam dengan warna, ya, selain hitam. Misalkan kuning atau yang lainnya. Menghindari. Kenapa? Karena ini sudah menjadi kebiasaan, ya, orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik. Demikian pula fasikah. Ya, dari kalangan selebritis misalkan. Ya, yang mereka punya kebiasaan mewarnai rambutnya. Ya, bahkan menjadi syiar mereka. Anak-anak jalanan. Ya, anak-anak berandalan. Ya, preman. Ya, sehingga hendaknya seorang wanita yang multazimah, yang ingin, ya, mengamalkan syariat Allah Jalla wa'ala di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, hendaknya menghindari yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian, poin yang terakhir, ya, yaitu tentang hukum memakai perhiasan, ya, berupa emas ataupun perak bagi para wanita. Ini apa hukumnya? Kata beliau, hafizahullah, wa yubahu lil mar'ati an tatahalla minal dhahabi wal fiddah bima jarat bihil adah. Dibolehkan bagi para wanita muslimah untuk memakai perhiasan dari emas ataupun perak, ya, selama masih dalam batas kewajaran. Selama masih dalam batas kewajaran, ya. Tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Wa hadza bi ijma'il ulama, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, artinya apabila di luar kebiasaan, di luar kewajaran, ya, maka ini tidak dibolehkan. Misalkan berlebihan. Ya, tangan kanan 10 gram, kiri 10 gram. Ya, belum lagi ya di ya, antingnya ya, sekian puluh gram lagi. Kakinya tambah lagi, berlebihan. Ya, ini tentunya ya dihindari. Ya. Adapun dalam batas-batas kewajaran normal ya, sebatas untuk berhias, maka ini pada asalnya dibolehkan. Lakin la yajuzu laha an tudhira hulyaha lirrijal ghairal mahrim. Akan tetapi hendaknya diperhatikan bahwa tidak dibolehkan bagi seorang wanita untuk menampakkan perhiasannya, emas ataupun peraknya, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Bal tasturuhu. Ya, namun hendaknya ditutupi. Ya, jangan pakai jilbab. Ya, cadarnya rapat, tapi ternyata perhiasannya nampak. Ini. Kelihatan. Ya, di luar perhiasannya. Ya, di atas bajunya. Kelihatan. Maka ini hendaknya dihindari. Apalagi dilihat oleh kaum lelaki yang bukan mahramnya. Kata beliau, tidak dibolehkan. Khususan indal khuruj minal bait. Terlebih ya, ketika dia keluar dari rumahnya. Ya, tentunya akan dilihat ya, oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Perhiasan tersebut. Wa ta'arruda. Wa ta'arrudu linnadari rijal ilaiha. Ya. Nah, demikian pula tidak boleh untuk ditampakkan. Ya. Terlihat oleh kaum lelaki yang bukan mahramnya melihat kepada perhiasannya. Kenapa? Li'anna dzalika fitnah. Karena itu akan menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan fitnah. Ini bagaimana perhatian para ulama sampai sedetail ini. Ya. Dalam masalah perhiasan saja yang asal hukumnya dibolehkan. Dibolehkan. Para wanita muslimah mengenakan perhiasan emas dan perak. Namun ketika ditampakkan ya, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini menjadi haram hukumnya. Kenapa? Menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Waqad nuhyat an tusmi'ar rijala sawta hulyiha alladhi fi rijliha tahta siyabi. Bagaimana kok bisa diharamkan seperti ini? Ya, alasan beliau bahwa sungguh para wanita telah dilarang oleh Nabi, telah dilarang oleh Allah Jalla wa'ala untuk memperdengarkan suara perhiasan pada kakinya di balik bajunya di hadapan para lelaki. Ya, artinya seorang wanita yang memakai perhiasan yang tertutup, gak kelihatan, di balik bajunya, di balik kainnya, itu gak boleh diperdengarkan gemerincingnya, ya, suara nyaring, ya, dari benturan-benturan perhiasannya. Gak boleh diperdengarkan di hadapan laki-laki. Padahal gak kelihatan. Baru suaranya. Itu pun sudah gak boleh. Dilarang. Lagaimana lagi dengan ditampakkan ini. Ya, Allah berfirman dalam surah An-Nur. Ayat ke-31. Wala yadribna bi'arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Tidak boleh bagi para wanita. Ya, dia ya, menggerak-gerakkan kaki-kaki mereka agar diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasannya. Ya, tangannya digerakkan, kakinya digerakkan. Ada perhiasan di balik bajunya, di balik kainnya. Agar didengar oleh kaum lelaki. Ya, maka ini dilarang oleh Allah. Wala yadribna, tidak boleh ya, ditepuk-tepukkan, digerak-gerakkan. Fakaifa bil hulyil zahir, bagaimana lagi dengan perhiasan yang nampak, ditampakkan, dipertontonkan, diperlihatkan. Maka ini tentunya lebih-lebih tidak dibolehkan lagi. Kenapa? Karena hal itu bisa menimbulkan fitnah bagi yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sebutkan pada kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Atas kelebihan dan kekurangan, minta maafkan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.